Keri Mahesa Lalawidi, luar biasa ya. Bareng bersama Perdana Rekod Surabaya juga ada Dehan Musik. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Keri Mahesa Lalawidi masih bersama Du Andrena Jos tenan pokoknya. Terima kasih.